wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Pertanyaan soal berikutnya ya. Nah. Mas Fatur. Silakan Mas Fatur. Syirki. Terus? Soal hadithul a'ma daidanun li ahlil bid'ai wa syubhatun lahu. Fama mafhumu hadal hadithi wa ma sihhatuhu. Jawabun hadithul a'ma in soha laisa bihi tawassulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama fihi talabul du'ai minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun wa hadirun, wa talabul du'ai minar hayyil hadiri jaizun, fa huwa min at-tawassul bi du'ai rasul sallallahu alaihi wasallam. وليس له فيه حجة على ما في سنده من مقال نعم. قال رحمه الله تعالى وحكم من اتخذ واسطة بينه وبين الله. Ini sama kayak yang tadi ya, agar kita bisa merinci mana syirik mana bid'ah dalam masalah wasilah ini, dalam masalah tawassul. Apa hukum manita khoda bagi orang yang menjadikan wasitotan perantara bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Lakin biduni sarfi syai'in minal ibadah, namun tanpa memalingkan sedikit pun dari ibadah. Sama kayak tadi ya. Ini tadi apa hukumnya? Bid'ah. Dia cuma menjadikan perantara. Ya Allah, as'aluka bi jahi Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah aku mohon pada engkau. Dia mintanya pada Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan, Allah inni as'aluka ilman, Allah inni as'aluka malan, Allah inni as'aluka makanatan, dan seterusnya dia minta kepada Allah, tapi bi jahi Abdul Qadir Jilani, bi jahi wali fulan, bi jahi wali songo, dan seterusnya. Nah, tanpa memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kayak orang yang bersalawat dengan salawat Badr. Tawassalna wabil hadi rasulillah wabil wa kulli mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah. Dia bertawassul kepada petunjuknya Nabi, kepada kaum mujahidin yang berperang di jalan Allah, terutama ahlul Badr. Ya. Ya Allah as'aluka rizqan bi jahi Abdul Qadir Jilani, bi jahi wali songo, bi jahi Mbah Priok. Tanpa memalingkan ibadah, dia tetap minta kepada Allah. Apakah ini syirik asgar? Kata syirik hadza bid'atun. Ini bid'ah saja. Wa huwa wasilatun ila syirki. Nah, tapi ini jalan menuju kesyirikan. Ini sarana menuju kesyirikan. Tapi bukan syirik. Makanya pelakunya tidak dihukumi musyrik. Ya, bisa dipahami sini? Tidak dihukumi musyrik. Hanya dihukumi sebagai apa? Mubtadi. Nah, kalau dia ikut-ikutan, ya disebut aja bid'ah. Ini perbuatan bid'ah. Tapi kalau dia tokohnya kayak begitu, mubtadi. Ya, dia mubtadi ahli bid'ah. Kalau dia ikut-ikutan kasih tahu ini perbuatan bid'ah. Jangan. Nah, bisa dipahami sini? Nah, sebagian orang ada yang datang ke kuburan-kuburan keramat, dia hanya meyakini tempat tersebut makbul, keramat, nama aja keramat. Ya, keramat itu apa sih? Punya sesuatu yang spesial, auranya spesial, yang lain-lain, mistis yang lain-lain. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Tapi dia doanya di kuburan-kuburan keramat. Enggak minta kepada kuburan, penghuni kuburan keramat tersebut. Apa hukumnya? Bid'ah. Wasilah menuju syirik. Sama ketika dia, ya Allah, dengan perantara wali fulan, ampuni aku ya Allah. Ya, ampuni aku ya Allah. Tapi kalau dia minta kepada sang penghuni kubur, maka ini musyrik. Apapun alasannya. Walaupun dia, oh ini kan cuman saya ini orang kotor, wali ini orang bersih, saya gak pantas. Nah ini, dia sudah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan apa yang dilakukan sama seperti musyrik Quraisy. Ya walladzina takhadu min dunihi awliya'a, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Nah, kata mereka juga musyrikin dahulu, kami gak beribadah kok kepada berhala ini, melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini kan cuma jadi syafaat kami aja nanti. Kami beribadah pada mereka, apa? Kami berdoa kepada mereka. Nah, ini sama. Allah sebutkan perbuatan musyrikin terdahulu juga demikian, dan Allah namakan mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufaha'una 'indallah. Mereka beribadah, Allah namakan perbuatan mereka ibadah. Kepada sesuatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat kepada mereka sedikit pun, mereka malah berkata, ini pemberi syafaat kami, dia di sisi Allah kelak. Ya, ini adalah wali-wali, orang soleh, nabi, malaikat, dan yang lainnya. Nah, tapi ketika ibadah diberikan kepada itu, maka itu syirik. Syirik apa? Asghar apa akbar? Akbar. Ya. Tapi kalau cuman, ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah, dengan perantara Sunan Demak ini, ya Allah, mubtadi, apa? Bid'ah. Kalau dia ngotot terus-terusan, mubtadi. Dan itu jalan menuju kesyirikan. Ngerti sini ya? Taib. Nah, terus pertanyaan kedua, hadisul a'ma, hadis tentang orang buta. Daidanun ya ahli bid'ah. Ini menjadi legitimasi bagi ahli bid'ah. Syubhatun lahum. Dan ini juga menjadi syubhat bagi mereka. Fama mafhumu hadzal hadis? Apa sih yang dipahami dari hadis ini? Wa masihatuhu, dan bagaimana kesahihannya, keabsahannya? Lihat di footnote. Lihat di footnote hadisul a'ma. Coba dibaca di footnote. Ada ya? Di footnote kan? Ada enggak? Hah? Antum enggak ada? Antum enggak ada? Ah, yang ada ada. Yang ada enggak? Ada. Yang buku cetakannya cetakan Saudi? Ada. Ada ya? Taib, ya. Ada. Wardona cetakan mana bukunya? Saudi. Berarti ada. Kayana cetak footnote nomor 1. Ah, antum baca coba. Nas. Nasu mudhof. Nas hadis a'ma adalah An Utsman bin Hunayfin. Nah. La, dori rol basor. Ya. Itu dia tabi, ya. Terus atan nabi. Ini baru khabarnya jumlah. Terus atan nabi ya sallam. An yu'afiyani. In syi'ta da'autu. Nah, terus fahuwa khairun laka. Qala fad'u. Qala fa amaruhu ay yatawaddaa wa yahsina. Fayuhsinu. Fayuhsinu wudu'ahu. Ah, terus yad'u bi hadha du'a'i. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiy rahmati. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadithu litubbi. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Nah, mengenai hadis orang buta yang ditanyakan oleh penanya ini, yang menjadi pelegalan bagi amalan ahli bid'ah, syubhat bagi mereka, apa yang dipahami dari hadis ini dan bagaimana keabsahannya. Sebelum kita masuk ke soal jawab, ke jawaban dari Syekh yang tadi sudah dibaca ya Muhammad Fatur, kita sebutkan dulu apa sih hadis buta ini. Nas hadis butanya redaksinya sebagai berikut, dari Utsman bin Hunayf, bahwa ada seorang yang buta atas Nabi SAW. Dia pernah datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Nabi, ya Allah ayu afiyani, Wahai Rasulullah, doakanlah saya ya, agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit yang buta. Kata Nabi, insyaita da'udu. Kalau kamu memang pengen, da'udu, saya akan berdoa. Wa insyaita sabarta, hada khair, fahuwa khairul lak. Tapi kalau kamu pengen, kamu bersabar, ini lebih baik buat kamu. Lebih baik dalam keadaan buta. Masya Allah. Karena orang yang bersabar pada keadaan buta, maka Allah akan ganti kesabaran tersebut dengan surga. Kalau melek, bisa jadi melihat yang diharamkan. Ya, itu ya. Lihat yang haram. Kemudian kata orang tadi, pada doakan saja. Berarti dia pengin melihat. Masya Allah. Sahabat ini. Maka kemudian Utsman bin Hunayn menyatakan, Pak Amarahu. Maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut ayat tawadda agar dia berwudu, fayuhsin wudu'ahu. Kemudian dia pun memperbagus wudunya. Yad'u bihadha du'a. Kemudian Nabi berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka. Oh, bukan doa itu. Bukan Nabi yang berdoa. Orang tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin Nabi Rahmah. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah. Aku menghadap kepada Engkau ya Allah. Ya, dengan nabimu, ya, dengan nabimu yang mulia, ya, Nabi Rahmah. Inni awtajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadza lituqda li. Aku menghadapkan kepada Engkau ya Allah, ya. Kepada Rabbku untuk menunaikan untuk memenuhi kebutuhanku. Yaitu apa? Agar disembuhkan. Ya Allahumma fashaffihu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaatkanlah dia untukku. Ini hadisnya. Orang tersebut minta doa kepada Nabi. Hadis ini jadi ya, pendalilan bagi kalangan ahli bid'ah. Oh, boleh kok minta kepada Nabi. Perhatikan, nabinya pertama masih hidup. Maka kata Syekh, hadis ulama, hadis orang buta ini, in shahha, kalaupun dia sahih, laisa fihi tawassulun bin nabi, itu bukan bertawassul kepada nabi, wa innama fihi talabud du'a minar rasul, namun itu hanya untuk meminta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hayyun hadirun. Sedangkan Rasul masih hidup, hadir, ada di situ, mampu merespon, wa talabud du'a minal hayyi hadir jaizun. Sedangkan meminta doa kepada orang yang masih hidup, hadir, mampu merespon, boleh. Ya, ada teman antum mau berangkat haji, mau umrah, antum datangin rumahnya. Ya, atau WA dia, tolong doakan saya ya. Nah, ini. Minta ke dia doa, dia mampu merespon, masih hidup, boleh enggak? Boleh. Wa huwa min at-tawassul bi du'a ar-rasul, maka ini adalah bagian dari tawassul dengan berdoa, minta doa kepada Rasul. Laisa lahu fihi hujjatun. Enggak ada, mereka enggak punya hujah sedikit pun dalam hadis ini. Alama fi sanadihi min maqarid. Itu pun juga berdasarkan pada sanad hadis tersebut ya, min maqal, terdapat perbincangan. Artinya apa? Hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama, ada yang mengkritisinya dan menyatakannya sebagai hadis yang dhaif. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita masuk ke pembatal yang ketiga. Halaman 73. Nah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, man lam yukaffiril musyrikina au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang lam yukaffir, yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka, kafara, maka dia kafir. Ya, sebagaimana orang-orang liberal, sekuler, pluralis, ya, yang mereka menyatakan, oh, jangan kafir-kafirin Yahudi, jangan kafirin Nasrani, mereka ahlu kitab. Nah, ini berarti orang ini kafir. Kasih tahu ke dia, oh, dia ngotot, murtad. Ucapannya pun ucapan kemurtadan. Berarti dia menentang banyak ayat. Ayat yang dihafal anak kecil aja al-bayyina. Innaladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Allah memulai dengan orang kafir. Ya, apa lanjutannya? min ahlil kitabi wal musyrikina, dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Dia tentang, dia menolak. Oh enggak, mereka enggak kafir, non muslim. Ya. Kalau non muslim itu, mas muslim itu isim fa'il dari apa? Aslama yuslimu, yang berserah diri. Ya. Kalau non muslim, orang yang enggak berserah diri, ya, enggak selamat. Ya. Dia enggak selamat. Ya, maka ya, dia pengennya seperti itu. Ini ada tujuan politis ini. Jangan mau kita dibohongin. Nanti kedepannya kader-kader mereka yang kafir ketika dimajukan jadi calon pemimpin tidak terusik lagi oleh kayak kemarin yang mereka gagal. Ya, siapa sih Ahok? Nah, kafir, isu kafir benar-benar mengganggu mereka. Nah, iya dan billah. Mereka tega demi isu politik. Ya, kayak begitu. Yang ngomong itu siapa? Mereka pakai musyawarah lagi. Nah, kiai-kiai. Kalau mereka tidak mau mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kalau mereka cuma mengatakan, oh jangan sebut kafir, tapi masih meyakini kafir, Allah alam. Nah, apakah ini mereka terjerumus juga ke dalam kekufuran? Ya. Namun yang jelas iya. Ya, itu ya, yang nampak iya. Nah, mereka menolak banyak ayat tentang kekafiran Yahudi, Nasrani. Ya, apalagi kaum paganisme dari orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan yang lainnya. Saya dipahami gak sini? Ya, gak mau mengkafirkan orang kafir. Atau ragu. Atau malah membenarkan. Wah, ini kurang ajar lagi. Oh, tapi ada benarnya juga tuh agama Nasrani. Wah, udah murtad. Salah. Nah, maka seorang muslim mesti punya an-nafyu wal-isbat. An-nafyu itu apa? Mengkafirkan, berlepas diri dalam bentuk mengkafirkan semua kekafiran. Semua agama selain Islam. Ya, seorang muslim mesti punya keyakinan demikian. Gak bisa dia menganggap benar agama lain atau ragu terhadap kekafiran mereka. Apalagi gak mau kafirin. Nah, paham sini gak? Eko. Taib. Karena konsekuensinya berat. Kalau ragu, gak mau mengkafirkan, apalagi membenarkan madhab mereka, madhab orang-orang kafir, maka dia kafir. Maka dia pun kafir. Karena Islam bukan cuma menuntut beribadah hanya kepada Allah, namun juga mesti mengkafirkan setiap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Setiap agama yang bukan agama yang Allah ridhoi. Nah itu. Ya, bisa dipahami sini? Jadi Islam itu enggak cukup, ya udahlah saya beribadah kepada Allah, orang kafir saya enggak mau ngafirin. Silakan sono beribadah kepada Yesus, pada Siddhartha Gautama, pada Dewi Sri. Ya, kalau saya beribadah pada Allah aja. Saya sono kafir enggak, Mas? Enggak, biarin aja terserah dia. Oh, Anda bukan Islam. Anda apa? Kafir sama kayak mereka. Nah, Islam itu mesti dua. Nafyu, isbat. Isbat menetapkan peribadatan pada Allah. Ya, nafyun menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Ini Islam. Al-istislamu lillahi bita'ah wal inqiyadu lahu bitauhid. Al-istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wal ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah. Asy-syarah dibaca di sini. Ya, tafadhol, ya. Fikri udah baca belum, Fikri? Oh, udah. Apa lagi yang perlu baca sini? Nugraha udah baca belum, Nugraha? Udah ya. Revi mau coba baca kan, Revi? Hah? Enggak, takut. Oh, coba baca sih. Hah? Apa? Tadi antum barusan. Nah. Coba siapa? Si Albar, Albar. Fauzi belum baca? Oh, hah? Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahu hafizahullahu ta'ala. Qauluhu al-thalithu ay an-naqidu al-thalithu min nawaqidhi al-islami. Malam yukaffaru. Siapa yang tidak dikafirkan dong kalau yukaffar? Malam yukaffirul musyrikina. Malam yukaffirul musyrikina. Li'annahu yajibu alal muslimi an yukaffiru man an yukaffira man kaffarahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala kaffara al musyrikina abdatal autani. Bentuk fa'alah itu jamak. Ulaika humul kafarah fajarah. Apa makna kafarah? Kufar, kafirun. Fajarah, fujar, fajirun. Nah, itu bentuk jamak. Fa'alah, wazan fa'alah berarti jamak. Berarti abadah berarti apa? Hah? Ibad. Ibad berarti para hamba. Berarti sini wazan fa'alah berarti jamak. Ulaika humul kafarah. Ulaika humul kafaratu al-fajarah. Berarti kafarah orang-orang kafir. Abadah berarti para hamba, abid. Terus abadatal authani wa ghairihim wa ghaira ma'tu wa ghairahum mimman ya'budu ma'allahi ghairahu wa kafara man lam yu'minu man lam yu'min bir rusuli au ba'duhum ba'dihim kama fil qur'ani was sunnatin nabawiyyati kafara al musyrikina min al yahudi wan nasara wal wasaniyin wasaniyin wal wasaniyin wasaniyin cuma dua dong. Terus fa yajibu alal muslimi an ya'taqida bi qalbihi kufrahum amalan bi takfirillahi lahum wa takfiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahum. Terus qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masiihu ibn maryam wa qala ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Hasbuk, cukup. Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan menyatakan asalis qauluhu yang ketiga, pembatal Islam yang ketiga, ainaqid asalis, pembatal yang ketiga, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Man lam yukaffiril musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu atau membenarkan, maka dia kafir. Li'annahu yajibu 'alal muslim, karena wajib bagi setiap muslim an yukaffira, untuk mengkafirkan. Ini wajib untuk mengkafirkan man kaffarahullahu wa rasuluh, siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jelas, laqad kafara qalu inna Allahu wal masih ibn Maryam. Ya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allahu wa salisu salasa. Telah kafir orang yang menyatakan ya, trinitas. Allah yang menyatakan, kafir. Malah ragu. Oh, enggak, jangan. Ini merusak persatuan apa persaudaraan? Hah? Kebinekaan. Loh, kebinekaan apa urusannya sama kebinekaan? Hah? Apa urusannya? Kebinekaan mah itu kenegaraan sana. Bahkan kebinekaan, kenegaraan mesti mencocoki apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan jadi orang sekuler. Orang sekuler memisahkan tatanan lembaga, kenegaraan dengan agama. Agama-agama, negara-negara. Enggak, negara mesti beragama. Semua tatanan mesti hidup di bawah naungan agama. Itu sekuler. Paham antum sekuler, memisahkan. Sekulerisme itu enggak main-main hukumnya, ikhwan. Ya. Orang-orang yang mengagungkan sekulerisme, meyakini sekulerisme itu benar, mereka murtad kata para ulama. Ya. Sekuler itu enggak main-main. Jangan macam-macam, ya. Paham antum sini? Syekh Shalal Fauzan pernah ditanya, udah lewat belum pertanyaannya? Udah ya, apa hukum sekularisme murtad kata Syekh? Mereka murtadun. Ini jangan main-main memahami pemahaman sekularisme. Nah, kebinekaan, kenegara, mereka mesti tunduk. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa versi Islam, Tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa, jangan versi dia. Versi Islam, yaitu hanya Allah yang berhak diibadahi, selain peribadatan pada Allah, batil, kafir, penyembahnya kafir, murtad, masuk neraka, gitu. Baru Bhinneka Tunggal Ika. Hah? Itu, ya benar gak? Loh, memangnya Bhinneka Tunggal Ika hanya Allah, terus Katolik, Nasrani, nyembah Yesus, silakan. Hindu, nyembah Dewi Sri, Hanuman, silakan. Buddha, nyembah Siddhartha Gautama, silakan. Nambah lagi, siapa itu? Konghucu. Oh, Konghucu nyembah apa? Konghucu. Hah? Ncek apa? kucing? Mana ada nyembah kucing? Masa sih nyembah kucing? Silakan. Enggak benar itu bukan bina ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ya itu. Semua peribadatan, semua keagamaan selain Islam, semua peribadatan selain Allah diingkari, dikafirkan. Dan pelakunya dikafirkan, baru ketuhanan yang Maha Esa. Saya kadang-kadang gregetan sama orang yang mencoba cok gali cok antara ketuhanan yang Maha Esa dengan tauhid. Apa hubungannya? Kalau mau dihubungkan kayak begitu. Ini cocoknya Pancasila dengan Islam apa? Ketuhanan yang Maha Esa, surat Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Tuhan ya Allah. Ya. Kalau mau ketuhanan yang Maha Esa itu jelas nafyu isbat. Kalau mau cocokin, nah kayak gitu. Semua peribadatan selain Allah batil, penyembahnya kafir, agamanya kafir, udah jelas. Baru ini ketuhanan yang Maha Esa. Silakan dia meyakini demikian. Hah? Gak ada urusan mau merusak tatanan-tatanan apa kebinekaan, gak ada urusan mau merusak kek, mau enggak kek, kita berjalan di atas ini aja. Hah? Paham antum? Mau ada katanya, wah nanti merusak persatuan, ah bodo amat. Mau persatuan kek, mau apa kek. Hah? Memang Islam ini datang itu untuk memisah kekufuran dan kekafiran. Ya? Islam itu datang untuk memisah. Al-Furqan ini. Untuk memisah mana kafir, mana muslim. Nah itu. Islam datang bukan untuk membinekakan apa sih? Hah? Mempersatukan? Gak ada kayak gitu. Islam itu datang justru untuk memisah. Makanya Rasulullah SAW dituduh oleh musyrikin Quraisy sebagai apa? Tukang pecah belah, tukang pemecah belah persatuan. Gak masalah. Umar bin Khattab ya, ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah. Umar bin Khattab julukannya apa? Al-Faruq. Nah, Umar bin Khattab ditanya, siapa Aisyah? Man sama Umar bin Faruq? Siapa sih yang menamakan Umar sebagai Al-Faruq? Apa Al-Faruq? Yang memecah, yang memisah. Kata Aisyah, samahu Rasulullah SAW. Yang menamakan beliau sebagai Al-Faruq adalah Rasulullah SAW. Memang mesti dipisah. Mau disebut sebagai tukang pecah belah, silakan. Tukang pecah belah aja, nyantai-nyantai aja di pasar. Ember, gayung gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wallahu jalla wa ala kaffara al-musyrikin wa abadat al-awsan. Allah mengkafirkan musyrikin, penyembah berhala, wa ghairahum, dan siapa saja mimman ya'budu ma'allahi ghairah. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah, dikafirkan. Wa kaffara man lam yu'min bir rusuli, dan Allah mengkafirkan siapa saja yang tidak beriman kepada para rasul, au ba'dihim, atau sebagiannya. Ini enggak beriman kepada rasul, sama saja tidak beriman kepada seluruh rasul. Kemarin apa dalilnya? Ucapan ketika kaumnya Nabi Nuh mengingkari Nabi Nuh, apa kata Allah? Wa kadzabat kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul. Padahal kaumnya Nabi Nuh hanya mengingkari berapa rasul? Satu, siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah sebut bahwasanya kaumnya Nabi Nuh mengkafirkan seluruh rasul. Berarti Yahudi mengingkari Nabi Musa tatkala mereka mengingkari Rasulullah SAW plus mengingkari semuanya yang mereka aku sebagai agama Yahudi. Ibrahim lah kata mereka Yahudi, Nasrani jadi Abraham, Yusuf lah jadi Joseph, Nabi Yakub lah jadi Jakob. Allah Ta'ala bantah mereka. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Enak aja ngaku-ngaku. Lagi pula lucu, Nabi Ibrahim hidup, kemudian Nasrani hadir ribuan tahun setelah Nabi Ibrahim. Lah kok bisa Nabi Ibrahim beragama sama agama yang baru muncul ribuan tahun setelahnya? Kok bisa Nabi Ibrahim beragama, beribadah, menyembah Yesus, Nabi Isa yang hadir setelahnya? Ini aneh, Yahudi Nasrani ngarang-ngarang. Ya, mana lagi tadi? Kama fil Quran wa sunnah nabawiyah, sebagaimana di Quran dan sunnah nabawiyah. Kaffaral musyrikin, Allah mengkafirkan kaum musyrikin, minal Yahudi wa Nasara wal Wasaniyin, Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, Fayajibu al-muslim, maka wajib bagi setiap muslim ayataqida biqalbihi, untuk meyakini di kalbunya. Wajib ini. Kufrohum, kekafiran mereka. Wajib. Hindu, Buddha, Nasrani, Katolik, Konghucu, Shinto, ateis, paganisme, kafir, kejawen, kafir. Wajib diyakini. Ya, wajib diyakini. Kejawen itu agama sendiri ya ikhwan. Ya, kejawen itu agama sendiri. Agama apa itu? Kepercayaan. Ya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Enggak ada ibadah, cuma percaya aja. Agamanya apa? Enggak mau beribadah. Kafir mereka, mereka kafir. Ya, mereka kafir. Paham sini? Nah, yang beragama dengan sekulerisme, kafir. Beragama dengan pluralisme, apalagi membenarkan semua agama. Kafir, mereka murtad semua. Fayajibu ala muslim ayataqida biqalbihi kufra. Wah, ini kajiannya serem amat, kafir-kafir murtad. Emang mesti begitu, ini gimana nih? Lah, ini kan tuntutan. Meyakini kekafiran mereka memang tuntutan. Kalau enggak apa? Kita dikafirkan oleh Islam. Kalau kita enggak mau mengkafirkan Yahudi, Nasrani, Buddha, segala macam, saya enggak mau kafirin, ah, serem banget kafir-kafir. Lah, berarti kita kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya wajib mengkafirkan. Ngerti sini? Syarat untuk Islam itu. Oh, kalau gitu saya enggak mau masuk Islam lah, kafir-kafir. Ya udah silakan saja. Emang Islam butuh Anda. Saya enggak mau masuk Islam lah daripada suruh kafir-kafirin orang. Loh, ya Allah. Ya. Enggak ada butuh ya. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Nah. Saya dipahami sini. Nah, namun untuk dakwah ke masyarakat yang kayak kita melihat kayak begitu, ya kita sampaikan. Ya, kita sampaikan basyiron dulu, basyir. Kabar gembira dulu. Beribadah hanya kepada Allah. Lihat tuh di kitab Tauhid. Kalau antum baca kitab Tauhid, setelah Syekh Muhammad At-Tamimi memulai dengan wa qulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qulillahi ta'ala, wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah, wa qulillahi ta'ala. Ya apalagi siapa yang hafal kitab Tauhid? Saya lupa. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, kemudian bawain hadis Ibnu Mas'ud. Ya, bawain hadis Mu'ad bin Jabal. Habis itu apa bab berikutnya? Bab fadlu tauhid wa ma yukafiru min dzunub. Bab keutamaan tauhid, bahwa tauhid menghapus seluruh dosa. Jadi kita kasih tahu ke masyarakat yang terjerumus kesyirikan keutamaan basyiron. Kabar gembira dulu, tauhid menggugurkan dosa. Kalau bapak hanya beribadah pada Allah, akan gugur dosa-dosa bapak. Jangan kafir-kafirin dulu. Makanya antum lihat tuh manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya di kitab tauhid. Setelah bab fadlu tauhid wa ma yukafiru min dzunub, bab apa? Bab al-khauf minasyirik. Baru bab takut terhadap kesyirikan, ancaman-ancaman. Dibawakan ayat-ayat, hadis-hadis tentang syirik. Syirik akbar, syirik asghar. Tapi yang duluan apa? Bab fadlu tauhid wa ma yukafiru min dzunub. Bab tauhid, tauhid itu akan menghapuskan seluruh dosa. Di bawah ayat misalkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini keutamaan tauhid, dapat hidayah di akhirat, dapat keamanan. Di bawah ayat-ayat hadis-hadis tentang keutamaan ini. Nah, kalau ngelihat ketemu masyarakat yang awam yang mereka enggak tahu apa-apa melakukan kesyirikan, kasih tahu ke mereka keutamaan tauhid. Jangan ini dulu. Hah? Jangan ini dulu ya. Baru mereka pantas. Ini orang kopar kafir aja ini. Paham gak antum sini? Hah? Ngerti ya? Nah, berarti kita bawakan dulu keutamaan tauhid. Nah, udah ngeyel, baru basyiron wa nadziron, baru nazir. Peringatan, kalau tadi basyir, kabar gembira nih kalau bertauhid. Baru nazir, baru tahzir. Jangan kopar kafir dulu. Paham gak sini? Ngerti gak? Barakallahu fikum. Ya walaupun kalau kita mengkafirkan langsung, itu pun tidak menyelisihi agama. Namun menyelisihi marhalah, tahapan yang benar dalam dakwah. Ya? Nah, enggak menyelisihi agama langsung jadi bid'ah, mubtadi, dosa. Nah. Namun menyelisihi marhalah dalam dakwah. Ngerti gak sini? Ya? Yang pulang kampung nanti, siapa guys? Banyak kesyirikan enggak tempat antum? Enggak. Hah? Enggak ada. Oh, ini Niko. Wah. Pulang ke Dayak, aduh. Enggak mau pulang. Enggak mau pulang. Buruan dia sama keluarganya. Masya Allah. Masa gak mau nemuin keluarga nih kok? Bikin keluarga baru. Yeah. Masya Allah. Lah itu keluarga antum sekarang masih kufur ya syirik dong. Antum mesti temuin nanti kak. Kalau punya kekuatan. Nah, kalau punya kekuatan. Yeah. Apa sih agamanya? Paganisme apa Nasrani? Hah? Katolik. Wah, nanti ketemu lah. Debat mereka. Ini boy nih. Wa qalat laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiih ibnu Maryam. Wah. Itu kan. Wah, itu kan. Ah, ajak berpikir mereka. Tapi pelan-pelan, ya. Barakallahu fiik. Hadahumullah. Mana lagi tadi? Hmm? Kafar musyrikin min yahud wan nasara wal wasaniin amalan ini wajib seorang muslim meyakini di kalbunya ya kekafiran mereka amalan bi takfirillahi lahum, ini sebagai bentuk pengamalan aplikasi kita bahwa Allah mengkafirkan mereka wa takfiri rasulillahi lahum, bahwa Rasulullah mengkafirkan mereka. Allah taala berfirman laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Gulat aidihim. Tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu. Mereka dilaknat bima qalu. Tentang apa yang mereka ucapkan. Wa qala ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah fakir. Ini ucapan orang Yahudi lagi nih. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang menyatakan, yang mereka menyatakan Allah itu fakir, ini Yahudi ini. Ya. Terus ila ghairi dalik, ya. Tafadhol, dibaca ya. Di sini siapa? Kais, baca Kais. Mau baca aja benerin peci. Akah Allahu ahlu kitabin wa yakfi fi takfirihim annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allahu linnasi kafatan walladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili. Terus annabiyyal ummiyyah alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'isa wa yad'u 'anhum khaba'isa khaba'isa wa yad'u maf'ul bih dari yuharrim. Terus wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل نورا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ayat ini ada kemarin di Syarah Fadhlul Islam ya. Terus قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Hasbuk. Ya. Waqauluh terus. Waqauluhu ya ayuhan nas. Amun fi jami'in nasi min ahli kitabi wa ghairihim. Nah. Hasbuk. Ila ghairi dalik dan yang lainnya minal maqalat dari ucapan-ucapan mereka allati hakallahu anhum. Yang Allah hikayatkan tentang mereka. Ucapan Yahudi Nasrani. Ya. Wahum ahlu kitabin, mereka adalah orang yang memiliki kitab panduan dalam beragama Injil, Taurat. Ya, wa yakfi fi takfirihim, cukup dalam mengkafirkan mereka annahum kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. mereka mengkafirkan, mereka mengingkari Nabi Muhammad. Udah cukup. Ketika mereka, oh kami enggak mau mengikuti Muhammad, ah kafir, murtad, udah selesai. Selesai itu, ya, bisa dipahami? Selesai. Nanti akan datang pembahasan pembatalan Islam mengenai hal ini. Ya, semisal kaum tarekat yang ekstrim, yang mereka percaya hakikat ma'rifat dalam maratib Islam, maratib iman, mereka hakikat ma'rifat, mereka enggak perlu pakai syariat Nabi Muhammad SAW, mereka hanya beribadah pada Allah langsung kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Ya, mengandalkan ilmu laduni. Akhirnya mereka buat zikir macam-macam, ibadah macam-macam, mereka meninggalkan syariat Nabi, enggak puasa, enggak sholat, dan mereka berlepas diri dari syariat Nabi. Ya, dengan alasan Khidir melepas diri dari syariat Nabi Musa, maka mereka murtad, sama murtad dengan Yahudi dan Nasrani dari sisi ini. Dari sisi mengingkari syariat Rasulullah. Paham enggak di sini? Nah, kalau Yahudi Nasrani sisi kekafirannya banyak lagi, beribadah pada selain Allah, ya enggak? Nah. Baik, berikutnya Alladzi arsalahullahu lin-nasi kaafatan, yang Allah mengutus beliau untuk seluruh manusia secara keseluruhan. Walladzi yajidunahu maktuban, dan yang mereka dapati namanya termaktub, tertulis indahum, di sisi mereka sendiri di Taurat dan Injil. Allah Ta'ala berfirman, an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi yang ummi, yang buta huruf, yang mereka dapati namanya termaktub di sisi mereka di Taurat dan Injil, yang nabi tersebut Allah sifati ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan mereka yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk, wa yad'u 'anhum israhum, dan di sini bukan maknanya meletakkan, menghilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan mereka, wal aglala, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang dulu ada pada mereka. Falladzina amanu, maka orang-orang beriman, bihi kepada beliau, wa azzaruhu, yang memuliakan beliau, wa nasaruhu, menolong beliau, wa taba'u an-nura, dan yang mengikuti nur, Al-Quran, allati unzila ma'ah, yang Al-Quran, cahaya tersebut diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah kepada mereka, wahai nabi, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah untuk kalian jami'a, semuanya, alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang milik Allah lah langit-langit dan bumi, kerajaan langit-langit dan bumi. Ya, maka firman Allah ya ayyuhan nas ini amun, ini umum, fi jami'in nas, mencakup seluruh manusia, min ahli kitab wa ghairihim, apakah itu ahli kitab dan selainnya. Bahkan jin, ya, makhluk dari kalangan jin yang hidup saat ini, sejak dia hidup di masa Nabi itu sampai hari ini, dia wajib bersyariat dengan syariat Rasulullah SAW. Ya, maka mereka juga disunahkan pakai jenggot, wanitanya juga disunahkan. Ya, oh nggak tahu kita ya, Allah. Gak pernah lihat nador ke jin, gak pernah lihat. Ya, namun ya. Mereka disunahkan pakai pakaian di atas mata kaki. Ya. Disunahkan mereka pakai pakaian di atas mata kaki. Sholat 5 waktu, bukan pakai syariat jin. Enggak ada nabi dari kalangan jin. Ini diingkari oleh Hasan al-Basri. Enggak ada nabi dari kalangan jin, dari kalangan wanita, enggak ada. Ya. Dari kalangan jin enggak ada. Maka mereka sholat 5 waktu seperti sholat kita. Sholat sunnah yang kita kenal. Ya, rawatib. Kemudian yang ditekankan, kalau jinnya safar, mereka juga sunnah. Melakukan sholat sunnah, 2 sholat sunnah yang gak pernah ditinggalkan. Sholat fajar dan sholat witir. Kalau mereka nikah, maksimal 4, gak boleh lebih. Nah, jin gak boleh punya bini sebelah sono, 6 bininya. Ya, dibuang anaknya sono, jadi tempat jin buang anak katanya. Ini nih tempat ini nih, nama tempat ini nih, Taman Sakinah ini, ya, ini Kampung Siluman. Kampung Siluman. Enggak tahu namanya apa. Ya. Nah, mereka jin wajib bersyariat dengan syariat Nabi. Kalau mereka nikah 4 maksimal. Enggak boleh. Ya, 6. Kata jinnya, "Ana udah terlanjur 8 ini, cerain 4." Kasih ke siapa kek? Mungkin ya. Siapa? Sabit menampung. Taib. Ya, kemudian firman Allah, inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illahu wal la ilaha illahu wa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulih annabiy al ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua, lahu alladhi lahu mulku samawati wal ard, yang miliknya lah segala kerajaan langit-langit dan bumi, yang tidak ada ilah, tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali dia, yuhyi wa yumit, dia lah yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Ya, rasulnya itu nabi yang ummi, yang buta huruf, alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman pada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah dia nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala wa ma arsalna illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh manusia semuanya sebagai basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah. Ah, lanjut lagi baca di sini. Faman lam yu'min. Nah, kita baca lanjut. Siapa? Nah? Niko, belum siap Niko. Repi, Suhendar, sudah siap belum? Belum. Isan, sudah siap belum? Belum. Raymond, sudah siap belum? Coba, ayo. Kalau baca, coba-coba enggak apa-apa. Buat anak yang enggak boleh coba-coba kan. Ya, harga belum juga harga ya? Mindik-mindik aja. Raymond dulu. Raymond. Dengerin. Faman lam yu'min bi umumi rasul risalati Nabi Muhammad apa? Sukun. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walau aqarra annahu rasulillah. Hah? Rasulu khabar anna. Oh ya, belum belajar, masih ajrumiyahnya belum sampai situ ya. Masih bab fa'il naibul fa'il. Terus Khosotun khobarnya Bil Arabi Duna bahwa kafir. Masya Allah. Bagaimana billadhi yakfuru birisalatihi aslan wa la yu'minu biha. Fahadha ashaddu kafiran. Kufron. Masya Allah. Hah? Sudah cukup Raymond. Ngeri banget yang Raymond baca ini. Masya Allah. Ya. Faman lam yu'min bi umumi risalatin Nabi Muhammadin SAW. Nabi Muhammadin. Ya. Barang siapa yang tidak beriman bi umumi risalatih. Ya. Beriman terhadap keumuman, keseluruhan risalah Nabi Muhammad SAW, kerasulan beliau. Hatta walau aqarra, walaupun dia mengakui annahu rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah rasulullah, dia mengakui ya Muhammad adalah messenger of God, kata dia. Messenger of God kan rasulullah kan? Messenger of God. Yes, rasulullah messenger of God. Tapi kalau dia mesti saya imani ke rasulannya? Oh, enggak. Nah, maka ini orang ini apa? Kafir. Walakin qalu inna risalatahu khassatun bil Arab. Nah, dia menyatakan kerasulan Nabi itu khusus untuk orang Arab aja, duna ghairihim, bukan selain mereka. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Dan perhatikan, dia mengakui Rasulullah adalah rasul, tapi dia tidak mau beriman. Fakaifa billadhi yakfuru bi risalatihi aslan? Ah, gimana coba dengan orang yang mengingkari, yakfur, yang dia kafir terhadap kerasulan Rasul aslan sama sekali? Ya, aslan sama sekali mengingkari, wala yu'minu biha, enggak mengimaninya. Ya kafir lagi, fahada asyadu kufrat. Ini lebih parah kekafirannya. Arga, coba baca Arga. Ah, Yashka. Anak mana tuh? Yashukku. Fi kufri. Wasaniyin. Wasanina. Wasaniyina. Wasaniyina. Muntasibina yusrikuna asyraka yusriku. Terus i'tiqadu kufrihim, cukup. Fahrum, baca Fahrum. Fakulu man asyraka billahi wa abada ma'ahu wairahu min al-ashjari wal-ahjari wal-asnami wal-awsani wal-kuburi wal-adrihati fa'innahu musyrikun kafirun yajibu takfiruhu hatta walau kana idda'a. Apa fi'il madinya? Fi'il mudarinya idda'a yadda'i islam Islam, masya Allah, ngeri ini. Cukup dulu ya, ngeri ini, udah ngeri ini. Masya Allah, udah mulai ngeri ini Syekh Fauzan nih. Dari mana tadi Pak? Dari Arga ya. Walladzi yasyukku fi kufri musyrikin, umuman. Maka orang yang ragu terhadap kekafiran orang musyrik secara umum. Sawaun, ya. Apakah kanu mereka itu orang musyrik itu minal wasaniin, dari para penyembah berhala, atau minal Yahudi wa Nasara, atau orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau minal muntasibina ilal Islam, atau dari orang-orang yang menisbatkan diri dia ke Islam. Dia Islam nih, tapi melakukan kesyirikan. Ini udah mulai ngeri nih. Wahum yusyrikuna billah. Mereka dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Maka yajib i'tiqadu kufrihim. Maka wajib meyakini kekafiran mereka. Siapa yang ngomong ini ya? Oh, Syekh Fauzan. Syekh Fauzan. Ya, kirain siapa Syekh Fauzan. Ya, berarti sudah paham antum ini siapa ya? Gimana madhabnya Syekh Fauzan ya? Madhabnya Syekh Fauzan, madhab Syekh bin Bas. Madhab Syekh bin Bas itu madhabnya anak cucunya Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan inilah, ya, itu bukan madhab yang baru. Bukan madhab yang baru. Yaitu mengkafirkan pelaku kesyirikan, syirik akbar, itu adalah madhab Islam juga. Ya, bisa dipahami sini? Nah, terus gantian. Baca lagi, sedikit nih. Nah, kita dikit lagi aja nih. Udah mulai panas ini. Nah, udah mulai panas ini. Taib. Hah? Nugraha? Hah? Oh iya. Fakullu man asyraka billah, maka setiap orang yang berbuat syirik pada Allah, wa abada ma'ahu ghairahu, beribadah kepada selain Allah, ma'ahu, di samping dia beribadah pada Allah, gitu terjemahin ma'ahu. Ya, minal asjar, apakah selain Allah itu pepohonan, ahjar, apa namanya? Ahjar, bebatuan, wal asnam, berhala, wal ausan, sama ya. Kalau sonam itu berhala ya. Ausan patung ya. Wal kubur, wal kuburi kuburan, wal adriha kuburan yang lebih keramat. Ya. Fa innahu musyrikun kafirun. Masyaallah. Maka dia musyrik kafir. Yajibu wajib takfiruhu. Wajib mengkafirkannya. Wah. Hatta walau kana yad'i al-islamah. Sampai-sampai walaupun dia ngaku-ngaku sebagai Islam. Wa yaqul, ah coba Nugraha. La ilaha illallah apa antum? Hah? Yang bagus badal. La ilaha illallahu. Muhammadun Rasulullah. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini ya, masya Allah. Terus? Yubtilu. Ah, karena kesyirikan membatalkan dua kalimat syahadat. Terus? Al-Islam dan membatalkan Islam. Ah, afsada yufsidu. Ah, merusak tauhid. Coba-coba gantian lagi. Dikit lagi. Ah, ini masa enggak berani repeat? Ayo. Repeat. Nasara aw mutasimina bil Islami. Ah, cukup. Coba yang bawa buku beda sama saya, coba lihat kok saya di buku saya sinnya di mimnya diharokatin. Iya, diharokatin jadi fathah malah keder. Mana? Nah, yang bukunya sama kayak saya itu enggak tepat kalau mimnya diharokati dan dikasih tasdid. Ya. Tasama mutasimin bil Islam. Baik. Nah, itu bisa Repi baca. Suhendar ini juga. Nanti ya. Mana tadi? Suhendar terlambat ikut Jurumiyah, bolehlah dikasih dispensasi tar dulu. Mana? Li'anna syirk, karena syirik membatalkan dua kalimat syahadat, membatalkan Islam. Yubsidu tauhid, merusak tauhid. Wa yajibu al muslim, maka wajib bagi setiap muslim ayyukaffirul musyrikin, untuk mengkafirkan musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi, yang mereka beribadah pada selain Allah. Sawan kanu minal arab awil ajam, apakah mereka orang Arab atau non Arab. Ya. Sawankanu minal yahud wa nasara, sama saja mereka apakah Yahudi, Nasrani, awil mutasimin bil Islam, atau yang menamakan dirinya dengan Islam. Baik, masya Allah. Berikutnya dikit lagi. Ya, coba Suhendar. Hadhihi aqidatun laisa 'alaiha musawimatun. Musawamatun. Faman lam yukafir al-musyrikin fa innahu yakunu murtaddan kafiran mislahum. Li anna tusawi 'inda al-iman tasawa. Li annahu tasawa 'inda al-iman wal kufr. Enggak ada hunya, indahu, enggak ada. Indahu al-imanu wal kufru. Al-imanu wal kufru. Wal kufru. Wal kufru. La yufarriku baina hada wa hada. Wa hada kafirun. Ah, sayyib. Ya. Terus, fakadarika man syakka. Fakadarika man syakka fi kufri al-musyrikina wa qala ma adri hal hum kuffarun halhum kuffarun aw ghayru kuffarin aw ghayru kuffarin aw ghayru kuffarin fa innahu yakunu kafiran bi annahu murtadda enggak murtad tuh ragu mutaraddidun bi annahu mutaraddidun fi dinihi bainal kufri wal imani wa lam yufarriqu bain hadha wa hadha. Nah, hadihi akidatun laisalaha musawamatun. Akidah ini enggak ada musawamahnya ya. Enggak ada tawar-menawarnya. Akidah ini enggak ada musawamah. Enggak ada lagi tawar-menawar. Faman lam yukafirul musyrikin, maka barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, fa innahu yakunu murtaddan kafiran mislahum, maka dia menjadi murtad kafir seperti mereka. Kafirkan aja, jangan ragu. Yahudi, Nasrani, Buddha, nah, kafirkan, enggak usah ragu. Liannahu tasawa indahu al-iman wal kufur. Karena menurut dia tasawa menjadi sama antara iman dan kekufuran. Iman Islam, bertauhid pada Allah. Kekufuran, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Yesus, beribadah kepada Siddhartha Gautama, beribadah kepada Hanuman, Dewi Sri, sama kata dia. Maksudnya enggak mau kafirin, berarti dia menyamakan. La yufarqu baina hadza wa hadza. Dia enggak mau membedakan ini dan itu. Iman kafir, fahada kafirun, maka ini orang ini kafir. Kadzalika man syakka fi kufri musyrikin, demikian pula orang yang ragu terkait kekafiran orang musyrikin. Dia menyatakan waqala ma adri hal huwa kufarun am ghairu kufarin. Saya sudah tahu ya, apakah mereka ini orang-orang kafir atau selain kafir atau non kafir. Fa innahu yakunu kafiran, maka dia kafir. Ya. Ya nahum taradidun, karena dia ragu fi dinihi wa bainal kufri wal iman. Ragu terhadap agamanya, apakah itu dalam antara kekafiran dan keimanan, dan dia pun tidak mampu membedakan ini dan itu. Ragu dia, Yahudi kafir enggak, Mas? Waduh, saya ragu nih, takut. Udah kafir kan aja. Yahudi kafir, Nasrani kafir, ya. Tapi cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Udah 1:30 lewat. Ya, subhanallahi bihamdik, shalla ila ila ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.